10 tahun ninggal ni deso. Nyambut gawe ono ning kuto. Kerja selaputan tak lakoni. Sing penting aku entuk rezeki. Rong puluh tahun ninggal ni deso. Nyambut gawe kanggo keluarga. Ben masa depan ora rekoso. Kerja ning kutho golek pondo. Kuli panggul tak lakoni, kuli bangunan tak lakoni. Sing penting entuk rejeki. Sopir taksi tak lakoni. Sing penting piso nyeleni. Mengkuyen duwe bondo. Pingin bali ning deso. Kumpul keluarga karung bangun deso. Rong puluh tahun ninggal ning deso. Nyambut gawe ono ning kuto. Kerja selaputan tak lakoni. Sing penting aku entuk rezeki. Rong puluh tahun ninggal ni deso. Nyambut gawe kanggo keluarga. Ben masa depan ora rekoso. Kerja ning kutho golek pondo. Kuli panggul tak lakoni, kuli bangunan tak lakoni. Sing penting pingin bali ning deso. Kumpul keluarga karung bangun deso. Kuli panggul tak lakoni, kuli bangunan tak lakoni. Sing penting entuk rezeki. Sopir angkot tak lakoni, sopir taksi tak lakoni. Sing penting piso nyeleni. Mengkuyen duwe pondo. Pingin bali ning deso. Kumpul keluarga karung bangun deso. Mengkuyen duwe pondo. Pingin bali ning deso. Kumpul keluarga karung bangun deso.